Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu aliyya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan hak tetangga, di mana apabila sebuah dosa yang kita lakukan terhadap tetangga, maka dosa tersebut berlipat ganda ataupun lebih besar jika kita melakukannya kepada selain tetangga. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, seorang berzina dengan istri tetangganya itu lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dengan 10 orang dengan wanita yang bukan tetangganya. Demikian juga seorang yang mencuri tetangganya, mencuri harta tetangganya, lebih besar dosanya ketimbang dia mencuri dari yang bukan tetangganya. Dia mencuri dari rumah tetangganya lebih besar dosanya daripada dia mencuri 10 rumah yang bukan tetangganya. Ini menunjukkan bahwa mengkhianati tetangga, berbuat maksiat yang terkait dengan tetangga, menzalimi tetangga, itu lebih besar dosanya ketimbang kezaliman yang dilakukan kepada yang bukan tetangga. Juga telah kita bahas adanya perbedaan dosa terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, terkait dengan pelaku, dan terkait dengan yang korbannya. Terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, terkait dengan pelaku, dan terkait dengan tetangganya, dengan korbannya. Ini semua bisa melipat gandakan sebuah dosa. Terkait dengan tempat, seorang yang berdosa, berbuat dosa di daerah haram ataupun di Mekkah dan Madinah, lebih besar dosanya ketimbang dia melakukan perbuatan maksiat di selain dua tanah haram tersebut. Seorang yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, itu lebih besar dosanya ketimbang dia berbuat dosa di luar bulan haram. Atau seperti seorang yang berbuat dosa pada bulan Ramadan, lebih besar dosanya ketimbang yang dia lakukan kepada selain Ramadan. Itu terkait dengan waktu. Terkait dengan pelaku. Seorang yang berzina dan dia sudah kakek-kakek, lebih besar dosanya ketimbang seorang pemuda yang berzina. Atau yang melakukannya seorang alim. Seorang yang alim melakukan perbuatan dosa, atau melakukan perbuatan zina, itu lebih besar dosanya ketimbang yang melakukan itu adalah orang-orang jahil yang tidak memahami dosa atau yang tidak memahami apa akibat buruk daripada dosa tersebut. Itulah empat yang terkait dengan bisa berlipatnya sebuah dosa. Terkait dengan tempat, terkait dengan waktu, terkait dengan pelaku, dan terkait dengan korban. Termasuk juga terkait dengan pelaku, seorang yang dia itu dia mampu, seperti dia orang kaya, sebenarnya tak butuh dia mencuri, tapi dia mencuri, lebih besar dosanya ketimbang dosa orang fakir yang mencuri. Makanya Khofiddin, Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya ada tiga orang, thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara dia, Allah tidak akan lihat dia, Allah tidak akan sucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Di antaranya malikun kadzab, seorang raja yang pendusta. Raja yang pendusta, sebenarnya seorang raja itu tak perlu berdusta. Apapun yang dia lakukan, dia sampaikan secara jujur kepada masyarakatnya. Tak akan ada yang berani menolak, tidak akan ada yang berani menghukum. Mengapa? Karena dia seorang raja. Beda halnya macam kita. Ketika kita, kalau kita jujur, kita akan dihukum. Tapi kalau raja, ketika dia jujur, tak ada yang menghukum. Makanya raja yang berdusta lebih besar dosanya ketimbang rakyat yang berdusta. Itu Khofiddin. Itu terkait dengan pelaku. Demikian juga terkait dengan korbannya. Korbannya misalnya tetangga, lebih besar dosanya ketimbang yang bukan tetangga. Kalau dia berzina dengan mahramnya, lebih besar dosanya ketimbang kalau dia berzina yang bukan mahramnya. Bahkan kalau seorang berzina dengan istri seorang mujahid yang dia sedang pergi bertempur jihad fisabilillah, besar dosanya ketimbang yang bukan istri mereka. Karena nanti di hari kiamat, si pecundang ini ataupun si pengkhianat ini akan dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah akan katakan kepada si mujahid, ambil dari dia kebaikannya, terserahmu berapa mau kamu ambil. Kata Rasulullah, kira-kira ada enggak yang akan ditinggalkannya? Jawabannya itu tidak. Itulah ikhwatiddin rahimanillahu waikum. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa melipat gandakan dosa, yaitu satu dosa, satu maksiat yang dilakukan dengan niat ibadah. Satu maksiat yang dilakukan dengan niat ibadah. Seperti apa? Membunuh. Membunuh jelas dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannaman khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam kekal selamanya. Kekal selamanya. Membunuh seorang muslim hukumnya haram dan diancam neraka jahannam. Dan akan lebih besar lagi dosanya kalau dia melakukan dengan niat ibadah. Dia melakukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib bukan dengan niat maksiat. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat ibadah. Makanya ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia baca Quran. Wa minan nasi mayashri nafsahu betigo amardotillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Jadi dia membunuh Ali bin Abi Thalib mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar dosanya. Merampok. Seorang yang merampok itu dosa besar. ada orang yang merampok dengan niat jihad. Tentu ini ibadah. Dia menganggap perampokan itu merupakan ibadah. Karena harta orang tersebut dianggap halal. Dan dia bisa gunakan untuk jihad menurut kata dia. Maka dosa dia lebih besar ketimbang para perampok-perampok yang lainnya. Mengapa? Karena dia melakukan dengan niat ibadah. Kalau para perampok melakukannya dalam hati kecilnya tahu ini maksiat, ini dosa. Tapi dia tidak. Dia melakukan dalam hatinya mengatakan ini ibadah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksiat yang paling berbahaya. Makanya Sofyan Al-Thawri mengatakan bahwasanya al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis, lebih disukai iblis ketimbang maksiat. Mengapa demikian? Karena bid'ah dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Maksiat dilakukan orang, pelakunya meyakini itu sebuah dosa. Dan suatu saat dia akan taubat dari itu. Tapi yang bid'ah tidak akan pernah taubat orang seperti ini. Makanya Allah katakan, innallaha hajabat taubatu an sahibal bid'ah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah akan menghijab taubatnya seorang pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Makanya selama seorang meyakini sebuah kebid'ahan itu sebuah kebenaran, dia tak akan pernah taubat dari itu. Tak akan pernah taubat. Kapan mereka taubat? Mereka taubat setelah tahu, setelah meyakini, telah berubah keyakinannya bahwasanya apa yang biasa mereka lakukan ternyata salah. Disitulah baru dia taubat. Tapi selama dia masih meyakini itu baik, itu benar, tak akan pernah dia taubat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu Khofiddin, kemaksiatan yang dilakukan dengan niat ibadah lebih besar dosanya ketimbang kemaksiatan yang dilakukan pelaku-pelaku biasa. Bunuh diri ini sebuah dosa. Dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu nanti di hari kiamat terus akan menikam-nikamnya selamanya nanti di neraka jahanam. Taib. Seorang yang bunuh diri dengan niat jihad, membunuh dirinya dengan niat jihad, seperti bom bunuh diri di hotel misalnya, di mana yang menjadi korban kaum muslimin, bahkan ada yang bunuh diri di dalam masjid. Ketika sholat Jumat mau dikomatkan, kita yakin tak ada satupun orang yang kafir ada dalam masjid tersebut. Pasti orang muslim. Mereka melakukan apa ikhwatiddin? Melakukan bom bunuh diri. Niatnya ibadah. Karena menganggap bahwasanya yang ada dalam masjid itu semua kafir. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ikhwatiddin tingkatan-tingkatan dosa. Terkadang saat dosanya sejenis. Tetapi karena tempat, waktu, pelaku, korban, dan niat, maka dosa tersebut bisa berlipat ganda. Kemudian ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya. Babun yabda'u biljar. Bab dimulai dengan tetangga. Yubda'u biljar, dimulai dengan tetangga. Maksudnya apa ya Khatibuddin? Yaitu apabila kita punya kebaikan, apalah jenis kebaikan itu? Apakah berupa harta, ataukah nasihat, ataukah bantuan, ataukah perhatian? Maka yang paling berhak untuk mendapatkannya, balik atau kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Babun yubda'u biljar. Bab dimulai dari tetangga. Akhwat dengar suara saya? Ya, dekat-dekat kemari ya, dekat-dekat. Tapi jangan lewat tabir. Tapi babun yubda'u bil jar, bab dimulai dari tetangga. Artinya apa ikhwati fiddin? Apabila kita memiliki kebaikan, seperti ada yang akan kita berikan, atau ada yang kita hadiahkan, atau apapun jenis kebaikannya, maka dimulai dari tetangga. Dimulai dari tetangga. Mereka lebih berhak terhadap kebaikan tersebut ketimbang orang lain. Kalau kita lihat bab ini ikhwat fiddin, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keburukan. Artinya, apabila keburukan itu dilakukan terhadap tetangga, maka dosanya lebih besar ketimbang jika keburukan itu dilakukan kepada yang bukan tetangga. Kebalikannya, kebaikan apabila kebaikan itu pahalanya besar, maka kebaikan kepada tetangga itu lebih besar, lipat ganda lagi pahalanya. Sama dengan yang tadi ikhwatiddin, sama dengan keburukan. Apabila keburukan akan dilipat gandakan dosanya terkait dengan tempat, waktu, pelaku, kemudian korban, serta niatnya, demikian juga yang terkait dengan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan, kita lakukan di tempat tertentu bisa berlipat ganda jika dibandingkan kita lakukan di tempat, di luar tempat tersebut. Seperti sholat misalnya. Sholat jika kita lakukan di Masjidil Haram, perbandingannya berapa? 1000, 100.000. Sholat seorang di Masjidil Haram satu rakaat sebanding dengan 100.000 di luar Masjidil Haram, di selain Masjidil Haram itu tempat. Tapi ingat, mereka yang melakukan keburukan di Masjidil Haram dosanya berlipat ganda juga jika dibandingkan dengan yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Itu ikhwatiddin. Zaman juga begitu. Mereka yang melakukan kebaikan di bulan-bulan haram. Sebutkan 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang di bulan Rajab. Sedikit masukan, tidak ada satupun dalil ibadah yang khusus terkait dengan bulan Rajab yang hadisnya sahih, tidak ada. Hadis terkait dengan perbuatan terkait bulan-bulan Rajab itu kalau enggak dhaif palsu. Tetapi amalan yang terkait dengan bulan haram, iya. Bulan haram itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Perbuatan baik yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya ketimbang yang kita lakukan di bulan, di luar bulan haram. Bukan hanya Rajab, tapi yang lain juga, yang tiga bulan haram yang lainnya. Yang mengkhususkan Rajab itu tidak ada satupun hadis yang sahih. Hadis tersebut imma dia hadis dhaif atau hadisnya hadis palsu. Tapi ingat ikhwatiddin, kalau antum niatkan itu karena Rajab itu bulan haram, sahih. Secara umum, perbuatan amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram, pahalanya dilipat gandakan. Kira-kira bisa dibedakan gak ini? Bisa ya? Antara Rajab dengan bulan haram. Seluruh bulan haram, ya, bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Tapi tidak semua bulan haram itu Rajab. Antum ini memperhatikan karena enggak dengar atau gimana, atau masih bingung perbedaannya? Hanya senyum-senyum. Paham bedanya kan? Alhamdulillah. Gitulah. Jadi saya enggak capek kali. Akhwat paham ya? Alhamdulillah. Tip, kita lanjutkan. Coba kita lihat ikhwati fiddin, Imam Al-Bukhari menyebutkan, setelah beliau menyebutkan dosa besar akan dilipat gandakan jika dilakukan terhadap tetangga, maka kebaikan juga akan berlipat ganda jika kita lakukan terhadap tetangga. Ini dia. Babun yabda'u bil jar. Sebagaimana yang tadi bahwasanya seorang mencuri itu lebih besar dosanya mencuri dia dari satu rumah tetangga itu lebih besar dosanya ketimbang dia mencuri 10 rumah yang bukan tetangga. Berarti berbuat baik kepada tetangga itu lebih besar pahalanya ketimbang dia berbuat baik kepada selain tetangga. Inilah tujuan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengurut dalam bab ini. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini biljar, dan Jibril terus mewasiatkan kepadaku untuk berbaik, berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu yuwarithuhu, sampai-sampai aku mengira ini jangan-jangan juga tetangga itu harus mendapat harta warisan. Sampai begitu. Karena apa? Saking seringnya Jibril mengingatkan agar kita terus berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis ini, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, ada beberapa hal yang penting untuk kita cermati, yaitu bahwa tetangga itu lebih dikedepankan dibandingkan yang lainnya. Lebih dikedepankan, lebih diutamakan, lebih berhak mendapatkan perhatian dari kita ketimbang yang lainnya. Karena tetanggalah orang yang dekat tempat dan domisilinya dengan kita. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan, jika memang ada tetangga kita yang membutuhkannya, maka dia lebih berhak terhadap kebaikan tersebut. Kalau ada yang bertanya, lantas bagaimana? Tetangga saya gak begitu membutuhkan, tapi yang tidak tetangga, dia sangat miskin, membutuhkan bantuan finansial dari saya. Mana yang saya berikan? Apakah saya memberikan tetangga saya yang sebenarnya dia gak butuh dengan bantuan tersebut, ataukah kepada orang yang bukan tetangga saya sementara dia butuh dengan bantuan tersebut? Jawabannya apa? Tetangga apa enggak? Hah? Tetangga. Tetap tetangga. Tetangga saya kanan jaksa, kiri penuntut umum, depan Pak Hakim misalnya. Oh, udah. Rumahnya tingkat 3 semua, saya sendiri tingkat 1 misalnya. Saya ada gulai ini. Gulai yang sudah ada yang anget-angetkan 3 hari. Udah. Tetangga saya ini yang enggak biasa makan gulai yang anget-anget begitu, yang dianget-angetkan. Tapi di sana, di sebalik rumah sana, ada seorang yang fakir dari tetangga saya juga atau agak jauh. Dia lebih butuh terhadap gulai ini ketimbang di tetangga-tetangga saya. Kalau tetangga saya kasihkan, dia enggak akan, paling-paling akan dikasih ayamnya atau pembantunya begitu. Mereka enggak biasa dan enggak butuh dengan itu. Jawabannya apa? Kita berikan kepada yang bukan tetangga kita jika dia memang membutuhkannya. Loh, mengapa? Ini gimana jadinya? Wasiat Jibril ini, ikhwatiddin, apabila sama-sama membutuhkan, maka yang berhak itu adalah tetangga. Sama seperti ini, ibu kita membutuhkan bantuan kita, mertua kita membutuhkan bantuan kita. Kita hanya bisa membantu satu orang. Kalau memungkinkan, dua-dua kita bantu. Jangankan mertua kita, kalaupun ada teman kita punya mertua, mertua teman kita bantu semua. Kalau sanggup. Ya. Kalau bisa. Tapi permasalahannya kita hanya bisa bantu satu orang. Mana lebih dahulu? Kita bantu orang tua kandung kita atau mertua? Jawabannya sudah tahulah kita. Bahwasanya ya orang tua kita itu namanya yang membutuhkan. Orang tua kita kaya raya. Kita pun dapat subsidi dari orang tua. Misalnya mertua kita dia minal fuqara, misalnya fakir, butuh bantuan kita. Sementara kita punya uang ini 1 juta misalnya. Ini ku kasih emak aku atau kasih mertuaku? Ibuku misalnya seorang wanita karir, sebulan gajinya bisa 30 juta, mau dikasih 1 juta. Mertua dia gak punya apa-apa. Tentunya yang berhak untuk lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah mertua. Tetapi kalau mereka sama-sama membutuhkan, maka al-aula lebih utama yang paling dekat. Demikian juga halnya dengan tetangga, ikhwati fiddin. Apabila tetangga kita sama-sama membutuhkan, semua membutuhkan, maka maka mudahkan, maka yang paling, maka yang tetanggalah yang lebih membutuhkan yang kita berikan dibandingkan yang bukan tetangga. Hadis selanjutnya, ana Abdullah bin Amr, innahu dzubihat lahus syat, bahwasanya seekor kambing disembelihkan untuk Abdullah bin Amr. Faja'ala yaqul li ghulamihi, lantas Abdullah bin Amr berkata kepada hamba sahayanya, ahadai tali jarin al-Yahudi, sudahkah engkau hadiahkan daging kambing ini untuk tetangga kita yang Yahudi? Ahadai tali jarin al-Yahud, apakah kamu sudah menghadiahkan kambing ini untuk tetangga kita yang beragama Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini li bil jari hatta dhanantu annahu yuwarithuh. Sungguh Jibril terus memberiku wasiat, memberiku nasihat, memberiku perhatian, bahwasanya hendaklah terus memberikan kebaikan kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi hartaku. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang tadi itu sabda Rasulullah, ini adalah fikih seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr. Di sini Abdullah bin Amr memberikan aplikasi. Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah menyebutkan hadis, madama mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Jibril terus mewasiatkan kepadaku sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetanggaku akan mewarisi hartaku. Ini hadis. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan bagaimana para sahabat mengaplikasikan, mempraktekkan hadis ini. Di antaranya dari Abdullah bin Amr. Bagaimana cara mempraktekannya? Dia memberikan hidayah, hadiah daging kambing kepada tetangganya Yahudi. Sampai dua kali dia tanya kepada pembantunya, apakah kamu sudah berikan daging kambing ini kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Apakah kamu sudah berikan kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibril yuri yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Bahwasanya Jibril terus berwasiat kepadaku agar aku memberikan kebaikan kepada tetanggaku sampai-sampai aku mengira mereka akan mewarisi hartaku. Di sini menunjukkan bagaimana fikihnya seorang sahabat Abdullah bin Amr. Dia memahami hadis ini bahwasanya tetangga itu tidak harus muslim, kafir juga dapat. Walaupun apa namanya dia enggak muslim atau dia kafir tetap dapat. Demikian ikhwatiddin. Tetap termasuk tetangga. Artinya perbuatan baik kita terhadap tetangga itu mutlak. Mau orang kafir ataupun muslim. Kita enggak usah pakai non muslim lah ya. Mau yang kafir ataupun muslim. Begitu ikhwatiddin. Ya, mutlak tetangga. Kan kita sudah bahas pada hak-hak tetangga. Hak-hak tetangga itu ada 3 tingkat. Apabila tetangga kita itu kerabat, kemudian dia muslim, maka dia dapat 3 hak. Hak sebagai kerabat, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita itu enggak kerabat, dia seorang muslim, maka dia dapat 2 hak. Hak sebagai seorang muslim dan hak sebagai tetangga. Apabila tetangga kita itu bukan orang muslim, orang kafir, bagaimana? Dia dapat 1 hak, yaitu hak tetangga, baik tetangga. Makanya ikhwatiddin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya, bukan hanya muslim. Yang kafir pun tetap dia muliakan. Jadi apa susahnya manggil kafir? Kan enggak ada masalah. Yang penting apa susahnya mengatakan dia kafir? Yang terpenting bagaimana sikap kita kepada orang-orang kafir. Begitu ikhwatiddin. Masalah dia kita katakan kafir memang begitu dari dulu. Tidak pernah ada perubahan. Dia kafir. Yahudi kafir gak? Atau orang itu masih ragu sekarang? Man la yukafiru kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang gak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Yahudi Nasrani sudah jelas kafirnya. Yang enggak, yang sanksi dengan kafirnya Yahudi Nasrani, maka dia kafir. Kecuali orang-orang yang mungkin dia melakukan sujud terhadap kuburan, walaupun perbuatannya kufur atau musyrik, tapi kita belum bisa mengatakan dia, kita vonis ente kafir, belum bisa, karena bisa saja karena dia enggak tahu atau karena dia yang memang begitu masyarakatnya belum ada yang mengajarkan yang bisa seperti itu. Tapi kalau orang Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, itu kafir. Memang lebih mantap kalau pakai P. Daripada V, kurang mantap. Kalau kafir itu mantap dia. Apalagi ditasdidkan P-nya. Kafir, ha gitu. Jadi demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi perbuatan baik kita terhadap tetangga itu mutlak, baik yang kafir maupun yang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mumtahinah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Allah itu cinta dengan orang-orang yang bersikap adil. Tidak apa-apa. Antum punya tetangga kafir, silakan berbuat baik. Antum punya apa? Hadiah, kasihkan dia hadiah. Punya baju, kasihkan baju. Punya kopiah, jangan. Ini gak dipakai dengan dia. Antum punya gamis, aku kasihkanlah hadiah nih gamisku. Ini enggak dipakai dengan dia. Yang bisa dia pakai, yang bisa dia gunakan. Silakan hadiah. Ya, silakan hadiah walaupun tetangga kita itu orang yang bukan muslim karena dia punya hak sebagai tetangga. Itu yang kedua, ikhwatiddin. Yang ketiga, ini ada hadiah. Menunjukkan bahwasanya boleh kita memberi hadiah kepada orang kafir, apalagi tetangga. Artinya ikhwatiddin, kita punya dua orang kafir ini. Orang kafir yang tidak tetangga kita dan orang kafir yang tetangga kita. Kalau kita berbuat baik, mana yang lebih besar pahalanya? Kafir dengan tetangga kita, kafir yang tetangga kita atau yang bukan? Jawabannya yang tetangga. Sebagaimana kaidah yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kita punya ada teman orang kafir, langganan beras. Kenapa kok jadi langganan? Boleh ngutang masalahnya. Akhir bulan baru bayar. Ada tetangga sebelah rumah kafir juga. Kita mau ngasih hadiah nih berupa makanan. Maka lebih besar pahalanya kita berikan kafir yang di tetangga kita ketimbang kafir yang bukan tetangga kita. Itulah ikhwatiddin. Boleh memberi hadiah. Hadiah apapun. Yang tidak dibolehkan yaitu zakat. Itu pun ala khilafil qaul ulama. Zakat, sebagian mengatakan bahwasanya tidak boleh diberikan kepada sebagian mengatakan boleh diberikan kepada orang kafir. Karena tujuannya untuk melembutkan hati, ya. Untuk melembutkan hati dan dengan harapan dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Otomatis dibolehkan memberikan zakat kepada mereka. Tetapi ikhwatiddin, yang rajih bahwasanya, ya, yang rajih bahwasanya Allahu alam, zakat tidak diberikan kecuali kepada orang-orang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Fal takun awwala ma tad'uhu ila syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama sekali kamu dakwahi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang pertama kamu dakwahi. Fa inhum ata'u kadzalik. Kalau mereka mentaatinya, fa'allihum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawat. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Fa inhum ata'u kadzalik. Kalau mereka mentaati juga, fa'allihum annallaha qad iftarada 'alaihim as-shadaqah. Kalau mereka mentaati juga, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat. tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi-bagikan kepada orang fakir mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang muslim. Ya, diambil dari orang-orang kaya muslim dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang muslim. Untuk zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ini khusus untuk orang muslim. Selebihnya seperti korban udhiyah, daging korban, daging kekah, apalagi kemudian hadiah, kebaikan yang lainnya, maka boleh diberikan kepada orang-orang muslim. Ibu-ibu afwan yang punya anak, tolong dikondisikan karena suara saya mau habis. Jangan sampai doubling dengan suara saya. Tolong dikondisikan yang merasa punya anak. Kalau enggak aku bawa pulang nanti. Tapi itulah ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian selanjutnya bab berikutnya yaitu di sini juga menunjukkan bahwasanya tujuan diberikannya orang kafir itu tetap itu untuk talyil qalb, untuk melembutkan hati mereka supaya mereka bisa menerima Islam dengan baik. Karena umumnya orang-orang itu, orang-orang kafir, menerima Islam itu dengan akhlak, bukan dengan kepintaran kita berdebat, bukan dengan kepintaran kita dalam apa namanya, dalam berkuasa, enggak. Tapi mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Dengan memberi hadiah kepada mereka, diharapkan mereka bisa menerima agama Islam. Taip. Udahlah. Udah capek. Habis selesai. Tapi khafidin, nanti kita lanjutkan. Di sini hadis berikutnya, ya, yang mana di antara tetangga itu yang lebih berhak mendapatkan kebaikan? Tetangga kita kan banyak nih. Mungkin ada 10 rumah, 20 rumah. Terus yang mana yang paling berhak di antara mereka untuk mendapatkan kebaikan? Kita hanya punya sepiring ataupun semangkok sop. Mau kita bagi 20, kuah-kuahnya jangan dapat dengan kentang. Ini hanya untuk satu. Mana yang lebih berhak di antara mereka? Ya, mana lebih berhak? Insyaallah pada hadis yang berikutnya. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Bagi ikhwan yang mau tanya silakan, atau antum hubungi di pesan singkat kita 0895-6113-27778. 0895-6113-27778. Dan ingat, hanya untuk majelis taklim nomornya, tidak untuk curhat di luar kajian. Yang mau nulis langsung silahkan juga. Insyaallah udah banyak yang masuk. Gak mati lampu juga ya? Kalau WA ya? Baik, pertanyaan pertama. Yang pertama masuk. Ustadz, kadang ada orang yang belum mengenal manhaj salaf, tetapi menuduh bahwa salaf itu merasa yang paling benar sendiri. Gimana tanggapan Ustadz? Ikhwafiddin, perhatikan. Sebenarnya setiap orang yang memilih satu pemahaman, satu pendapat, baik dalam masalah fikih maupun dalam masalah akidah, pasti dia akan merasa apa yang dia pilih yang paling benar. Gimana kira-kira? Ya. Iya kan? Misalnya mazhab Imam Syafi'i, Indonesia kan mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwasanya apabila yang mengatakan bahwasanya kalau tersentuh perempuan maka wudunya batal. Iya kan? Kira-kira menurut antum pendapat ini dipilih merasa paling benar, atau ada pendapat lain yang lebih benar tapi dia pilih yang ini? Gimana? Mungkinkah dia memilih pendapat ini padahal ada pendapat yang lain yang lebih benar? Jawabannya, selama orang tersebut masih waras, pasti apa yang dia pegang merasa paling benar, dan yang lain di bawah kebenarannya. Makanya kalau kita baca di buku-buku fikih, ada perbedaan pendapat ulama. Yang pertama pendapatnya ini, dalilnya ini. Kedua pendapat ini, dalilnya ini. Dan yang rajih dan yang paling kuat, itu kan artinya yang paling benar menurut si penulis, yang ini. Yang lain ya kurang benarnya. Gitu ikhwatiddin. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf yang paling benar, nah iya, betul. Apalagi dasarnya jelas, yaitu mengikuti manhaj para sahabat. Seluruh kaum muslimin harus demikian, mengikuti manhaj para sahabat. Pemahaman sahabat, akidah sahabat, akhlak sahabat, dan itu yang paling benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Mangkana minkum mustannan falyastanna biman qatmat." Kalian kalau mau mengambil sunnah, ambil sunnah orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi. Kaum yang memang Allah pilihkan untuk menjadi sahabat nabinya. Wa iqamati dinihi. Dan untuk menegakkan agamanya. Fa'arifu anhum fadlahum. Kalian harus ketahui bagaimana keutamaan mereka. Fatamassaku bidinihimu akhlakim. Pegang akhlak mereka dan agama mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Mereka itu berada di atas agama yang lurus. Di atas hidayah yang lurus. Itu para sahabat. Demikian. Ya secara zahir setiap orang memilih satu pendapat, dia merasa itulah yang paling benar. Dan itulah orang yang waras. Ya, itulah orang yang waras. Gak akan mungkin diambil satu pendapat sementara dia meyakini ada pendapat yang lebih benar. Ini biasanya ikhwati fiddin, yaitu ucapan-ucapan sentimen. Ucapan sentimen. Seperti dakwah salaf itu kerjanya hanya nyalah-nyalahkan orang. Kerjanya hanya nyalah-nyalahkan orang. Ikhwati fiddin, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kapan kita menasihati orang lain? Ketika dia salah. Apa mungkin seorang yang sholat subuh 2 rakaat, kita katakan, "Bang, abang sholat subuhnya kok 2 rakaat? Dia katakan, "Ente yang perlu diruqyah. Subuh 2 rakaat. Begitu. Kalau dia salah, Mbak, 3 rakaat dia subuhnya misalnya, baru kita nasihatkan. Ya, kita beritahukan jalan yang benar. Ketika kita mengarahkan pada jalan yang benar, berarti kita menyalahkan jalan dia yang pertama. Misalnya ada orang yang salah jalan, "Mas, jalan ke Masjid Dakwah mana?" "Oh, kamu masuk jalan Kapten Dr. Mansur. Di situ ada belok kanan. Udah, situ Mas, beloknya kalau mau ngaji ke Masjid Dakwah." "Eh, dia lurus, Mas. Enggak ke sana, belok kanan." "Oh iya." Itu nasihat enggak? Nyalahkan dia enggak? Hah? Nyalahkan dia. Kita katakan belok kanan. Apa bisa dia katakan, "Abang kerja nyalah-nyalahkan orang"? Ini bukan nyalah-nyalahkan orang, tapi nasihat. Makanya kalimat nasihat itu kalau dibuat bahasa sentimen namanya nyalah-nyalahkan orang. Tapi kalau bahasanya enggak sentimen namanya bahasa menasehati. Itu dia. Itu kerjaan orang-orang bersilat lidah sebenarnya. Itu istilah-istilah sudah kadaluarsa di medan dakwah. Demikian nih Khofidin ya. Banyak yang lain itu. Sama seperti ini. Kita suka 2 pegawai. Kita punya 2 pegawai. Si A, orang yang kita suka. Si B, orang yang gak kita suka. Kita suruh si A dan si B, "Kamu bersihkan ruangan A, kamu bersihkan ruangan B." Si A, setelah bersihkan ruangan B, dia bersihkan terasnya, halaman bersih semua. Si B begitu juga. Karena kita suka dengan si A, kamu kok bersihkan halaman juga?" "Iya pak, saya masih punya sisa waktu." "Wah, kamu tuh kreatif." Kenapa? Kita suka dengan si A. Si B kita gak suka. "Kamu kok bersihkan halaman itu? Kan gak disuruh." "Iya pak, ada sisa waktu." "Kamu kurang kerjaan ya?" Begitu. Kan kita katakan kurang kerjaan. Kenapa? Karena kita enggak suka dengan dia. Itu ikhwatiddin. Makanya mata kebencian akan menilai semuanya itu buruk. Tapi mata kecintaan akan menilai semuanya menjadi baik. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau antum sudah mencintai seorang wanita walaupun dia hitam, antum akan katakan hitamnya hitam manis. Kalau antum sudah tak suka dengan seorang wanita walaupun dia putih, antum katakan pucat. Macam sundel bolong, begitu dia. Namanya enggak suka. Begitu ikhwatiddin. Ya itulah dia di antaranya. Assalamualaikum Ustaz, apakah tetangga hanya yang berada di samping rumah kita? Nanti akan ada hadisnya khusus tentang yang mana yang dikatakan tetangga. Assalamualaikum Ustaz, ana doakan antum diberi umur yang berkah, amin ya Allah. Apakah boleh bertanya kepada akhwat kenapa saya kok ditolak? Iya. Aduh. Sebenarnya banyak. Bukan hanya akhwat, ikhwan juga begitu. Dia mau menolak tapi segan ngasih taunya. Tapi segan ngasih taunya ikhwatiddin. Karena kalau dia terang-terangan ya gimana gitu, takut baper, bisa seperti itu. Jadi kalau antum sudah ditolak, sudahlah, enggak usah cari-cari tahu kenapa. Hanya akan membuat beban. Kalau dikatakan, kenapa deh abang ditolak? Abang hitam kali, misalnya, jangan begitu misalnya, ya. Kan antum menghina orang ini. Namanya juga sebab, kan bisa-bisa saja ikhwatiddin. Makanya kalau antum ditolak, sudahlah, cari aja wanita lain. Ya. Kembang tak sekuntum ikhwatiddin, masih banyak yang mekar. Yang mau mekar juga banyak, masih pentil juga banyak. Jangan khawatir antum. Si banyak. Itu dia ikhwatiddin. Enggak usah tanya-tanya lagi sudah. Terkadang akhwat itu menolak dengan cara saya belum siap begitu. Udah. Jangan tanya lagi, jangan tanya-tanya lagi. Kenapa kok belum siap? Kenapa? Jangan desak-desak. Dia jadi apa namanya? Jadi ilfil jadinya. Udah biarkan saja. Gimana, Dek? Sepertinya belum cocok. Oh, kenapa, Dek? Apa kurangnya abang, Dek? Kok perasaan? Udah, sampai situ aja udah, selesai. Nggak usah tanya-tanya lebih lanjut. Akhwat juga begitu. Kalau seandainya sudah ditolak, ya mungkin dengan bahasa yang halus, belum siap menikah cepat misalnya, ya sudah, jadi jangan tanya-tanya kenapa. Itu aja. Apa yang dikatakan sudah, pahami aja. Ya, mungkin ada hal yang lain. Kadang-kadang kan nggak masuk akal. Kenapa ditolak? Aduh, orangnya terlalu kurus misalnya. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang yang seringnya itu enggak masuk akal kita. Ya. Yang seringnya enggak masuk akal kita. Itu bagaimana? Ya sudah, mundur saja. Enggak usah tanya-tanya. Enggak usah katakan, "Dek, abang emang kurus, Dek. Ini kan enggak makan karena selalu memikirkan adik ini makan kurus misalnya." Tapi kalau kita sudah bersama, insyaallah abang lagi akan gemuk, Dek. Sudahlah, akhi. Mundur aja. Enggak usah. Tidak usah. Cari-cari, udah mundur saja, udah cari. Itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Tapi kalau antum mau bertanya juga, silahkan, enggak masalah. Kalau si akhwatnya enggak menjawab, juga itu hak dia. Jangan didesak dia, ya. Jangan nanti ke mana-mana, enggak jelas tuh akhwat nolak saya. Cobalah, kira-kira apa kurang saya, coba. Enggak usah gitu-gitu. Ustadz, mana yang kita dahulukan? Tetangga yang kafir atau yang muslim yang letak rumahnya lebih jauh dari rumah kita? Memiliki kebutuhan sama, dan bagaimana sikap kita dengan tetangga yang beberapa kali ditinggal istrinya pergi sehingga suaminya satu rumah dengan sepupu istrinya. Saya ulang ini. Ustadz, mana yang kita dahulukan, tetangga yang kafir atau orang muslim yang letak rumahnya jauh dari rumah kita memiliki kebutuhan yang sama? Iya. Maka dalam masalah ini ikhwatiddin, kita dahulukan yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Nanti akan ada hadisnya. Kemudian bagaimana sikap kita dengan tetangga yang beberapa kali tinggal istrinya seperti istrinya pergi sehingga suaminya satu rumah dengan sepupu istrinya. Ya nasihati dia ikhwatiddin. Itu kan sebuah kemungkaran. Kemungkaran itu marra aminkum mungkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Karena antum bukan kepling, bukan keplor, bukan siapa-siapa, bukan RT, bukan RW juga, maka fa illam yastati fabilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisan. Ustadz, ana baru mengenal kajian sunnah dan ana punya banyak buku yang ana koleksi sebelum hijrah. Banyak penulisnya adalah orang-orang khawarij. Sebaiknya buku itu ana apakan? Bakar. Ya mau jadi apa lagi? Kecuali kalau antum tukang-tukang kacang, ah bolehlah antum buat buku-buku kacang. Begitu. Ustaz mau nanya, kamu hukum dengan kartun-kartun Islami yang ada lagu-lagu Islaminya, Ikhwafiddin, enggak ada lagu-lagu Islami. Tapi ada pengajaran tentang Islaminya anak seumur 2 tahun. Iya. Ikhwafiddin rahimahullah, ini banyak. Seperti siapa namanya? Syamil ya. Siapa? Sahabat? Musa. Rusa. Nusa. Ya. Kadang-kadang ada Qasasul Anbiya itu banyak di apa namanya di YouTube. Qasasul Anbiya. Ikhwatifiddin rahimallahu wa iyyakum, di sana ada musik-musiknya ya. Intinya dalam masalah ini antum pertimbangkan buruk dan baiknya. Kalau nanti musik-musiknya selalu ada, si anak lebih nangkap musiknya, lebih nangkap lagunya ketimbang kisahnya. Ya. Kan anak itu ada kecenderungan. Ada anak itu ikhwatiddin, kalau dia dengar lagu langsung hafal. Jangan kan emaknya juga gitu, bukan anaknya aja. Langsung hafal. Jadi dia lebih cenderung kepada musik-musiknya atau lagu-lagunya ketimbang kisahnya. Sementara kita ingin kisahnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi bagaimana? Antum pertimbangkan baik buruknya. Kalau antum bisa ketika dia lagunya muncul antum diamkan ya. Kalau ketika dia ngomong kemudian dikeraskan, kalau bisa begitu silahkan. Tapi kalau enggak, ya kalau enggak, ya antum pertimbangkanlah buruk baiknya. Misalnya begini, bagaimana buruk baik ikhwatiddin? Ini anak cenderungnya nonton film kartun. Karena kan enggak mungkin juga kita perlihatkan film-film kungfu. Ya. Seperti Jackie Chan dan lain-lainnya. Enggak akan mungkin. Oke. Kita ganti dengan Tom and Jerry. Sudah sejak nonton film Tom and Jerry dikejar-kejar adiknya pakai martil. Dia niru yang di situ. Ya. Dia niru yang di situ. Karena menurut pengalaman teman-teman yang sebelum dulu kan belum ada TV-TV Roja, belum ada. Jadi TV memang enggak ada sama sekali. Sehingga anak-anak kita itu kalau nengok TV itu suatu hal yang sangat menarik. Mereka bisa berjam-jam nonton nengok matanya ke TV tak bergerak. Karena enggak ada di rumahnya. Sehingga kalau dia pergi ke tangga duduk bersila tak bergerak. Begitu kami itu apa namanya keluhan. Sehingga tetangga melihat ini anak kok serius sekali nengok TV-nya seperti orang enggak punya TV. Memang enggak punya TV di rumah. Akhirnya teman kita itu beli TV tapi tak ada siaran TV-nya. Tapi dibuat apa namanya? Seperti DVD gitu ya. Film-film kartun. Nah, pertama dia nampakkan film Tom and Jerry. Waktu itu mungkin belum tahu dia kartun-kartun yang Islami lah menurut orang sekarang. Kartun Islami gitu kira-kira. Karena ada Islam-Islamnya seperti Syamil dan lain-lainnya. Itu bagaimana? Akhirnya berpengaruh juga dengan tingkah anaknya. Akhirnya suka bertengkar. Karena yang namanya film Tom and Jerry itu cerita bertengkar aja itu. Enggak ada yang damai. Ya kan? Enggak ada yang damai. Kecuali kalau udah capek dia baru damai. Kemudian barulah tahu ada film-film yang lain seperti nanti ada doa-doa. Demikian. Ini juga pilih-pilih. Sering saya lihat kartun-kartun itu mengibaratkan setan dan iblis. Begitu, iblis datang menggoda, kemudian digilas bus, lantas dia penyet, kemudian gembung lagi, begitu. Ya ini kan jelas ikhwatiddin tidak sesuai dengan dalam hadis, sehingga si anak membayangkan itu iblis begini, dan itu gak dibolehkan ikhwatiddin. Itu tidak dibolehkan. Nanti ada malaikat, malaikat bagaimana? Malaikat berarti pakai jubah putih, ada sayap kecil di belakang punggungnya, yang berkipas-kipas berkain capung itu. Macam lalat. Akhirnya dia membayangkan inilah malaikat. Enggak boleh seperti itu. Makanya ikhwatiddin, antum pertimbangkanlah mana maslahat mudarat yang paling baik. Timbangkan bagus-bagus. Misalnya ini anak selalu ke tempat tetangga. Di tetangga enggak terkontrol misalnya. Kalau di rumah sendiri bisa terkontrol. Timbang-timbanglah itu, ya. Baik pengadaan televisinya, kemudian acaranya, timbang-timbanglah dengan pertimbangan yang baik-baik. Itu ikhwatiddin. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana kiat untuk bertaubat dan apa tanda taubat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kalau masalah terima kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi syarat taubat itu pertama dia berhenti dari perbuatan dosa. Yang kedua dia menyesal. Harus menyesal ikhwatiddin. Menyesal dia telah berbuat dosa. Yang ketiga dia tidak ada niat sama sekali untuk kembali melakukannya. Kalau dosa tersebut terkait dengan hak orang lain seperti mencuri, maka ada saat keempat dia harus pulangkan hak orang tersebut. Begitu dia. Kalau ada orang yang bertobat dari satu perbuatan tapi dalam hatinya enggak begitu menyesal, ya, apalagi kalau ada tersirat, ah ya Allah saya tobat ya Allah, enggak akan melakukan lagi kecuali kepepet. Nah, itu. Ada notabene-nya lah gitu. Kalau ada masih ketertarikan dalam hatinya, berarti dia belum tobat nasuhah. Itu ikhwatiddin ya. Taubatnya itu harus dia berhenti, dia menyesal dan tidak ada niat untuk mengulangi kembali. Kalau hak orang dia harus pulangkan. Adapun diterima enggak terima serahkan pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima. Ustaz, tolong beri sedikit pencerahan kepada teman saya yang baru pertama kali ikut di pengajian kita ini dan mohon doanya semoga teman saya itu terus istiqomah. Apa ya? Sebenarnya nasihat itu tidak hanya untuk yang pertama dan yang sudah lama. Intinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kita sebagai kaum muslimin harus perhatian dengan agama kita sendiri. Harus perhatian. Ketika kita perhatian dengan agama kita sendiri, itu artinya kita sedang perhatian terhadap diri kita sendiri. Ketika kita melakukan syariat Islam, itu artinya kita sayang dengan diri kita sendiri. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam dan setiap yang dilarangkan oleh Allah SWT, itu semua untuk diri kita, untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita di dunia, dan untuk kehidupan kita di akhirat. Bukan untuk orang lain. Makanya sering saya katakan, kalau kita berinfak 10 juta kepada masjid, maka yang pertama untung bukan masjid, tapi kita. Kita yang untung. Kita berbuat apa, baik apapun, kita yang untung pertama. Oleh karena itu pelajarilah agama kita, agar kita untung sendiri. Kita untung yang pertama, bukan orang lain. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuhu. Ilmu itu enggak bisa dibandingkan dengan apapun apabila niatnya benar. Mengapa demikian? Kaifa dzalik ya? Bagaimana kok bisa demikian wahai Imam Ahmad? Yanwi rafa jahlihi an jahli wa an ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kejahilan dia dan kejahilan orang lain. Itu ikhwatiddin. Jadi kasihanilah diri kita sendiri. Kasihani diri sendiri dengan cara mempelajari syariat Islam. Apakah misalnya kita bekerja di bank karena niat ingin menafkahi keluarga atau untuk beramal termasuk dosa besar dibandingkan dengan dosa riba? Ya. Ya. Kita enggak boleh memberikan nafkah kepada istri kita dari cara yang haram. Enggak boleh. Dosa. Walaupun niatnya untuk beri nafkah. Karena nafkah itu adalah wajib bagi setiap kepala rumah tangga. Dan dia juga wajib untuk mencarinya dari cara yang halal. Kalau dia memberikan anak dan istrinya dari nafkah yang haram, dia orang yang telah mengkhianati anak dan istrinya. Makanya para istri harus memberikan spirit kepada sang suami. Bang, kami itu tahan untuk lapar, lebih sabar kami untuk lapar ketimbang kami nanti dibakar di api neraka. Itu seharusnya. Gak apa-apa, carilah harta yang halal walaupun dia sedikit. Demikian ikhwan, seharusnya begitu para istri. Bang, gak apa-apa bang, walaupun sedikit abang ngasih kami 1 bulan 10 juta gak apa-apa, kami sabar. Tapi yang dari yang halal. Begitu ikhwan. Jadi beri spirit mereka untuk tetap mencari yang halal. Mengapa masih ada yang enggan untuk berhenti resign? Dikarenakan ikhwan masih gamang dengan selain itu. Para istri juga tidak mendukung, kenapa? Nanti, bang, ini gimana? Biasanya kita pakai tas Hermes, masa ganti jadi tas aja suka rame. Biasanya harganya 30 juta, ini harga 250 ribu. Begitu. Ya, enggak apa-apa. Asalkan itu halal. Demikian, kasih spirit. Beri semangat para suami untuk mencari yang halal. Capek ya. Bagaimana adab kita kepada saudara kandung kita yang masih kafir? Boleh berbuat baik apa saja silakan terhadap saudara kita yang masih kafir, terhadap orang tua kita masih kafir, selama tidak dalam rangka buat maksiat pada syariat, buat maksiat pada Allah, nggak boleh melanggar syariat. Seperti kita mau berbuat baik kepada orang abang kita misalnya, dengan bagaimana diundangnya kita Natalan, oke lah bang, jam berapa bang? Nantilah sama-sama lah kita nanti puji syukur misalnya jam sekian, nggak boleh ya, nggak boleh hadir. Tapi kalau yang lain-lain misalnya memberi dia kebaikan, memberi dia hadiah, silakan bersilaturahmi, silakan, tidak ada masalah ya, selama tidak melanggar syariat. Sama juga dengan orang tua, walaupun orang tua kafir kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz, bagaimana hukum yang memberikan daging kurban kepada orang kafir? Boleh. Tadi kan sudah saya sebutkan, boleh memberikan daging kurban kepada tetangga orang kafir. Walaupun gak tetangga juga boleh. Yang gak boleh diberikan kepada orang kafir adalah zakat. Sisanya selebihnya boleh. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau memperdalam agama sesuai syariat. Setelah berjalannya waktu, istri saya mulai ragu, takut kalau saya salah dalam untuk ilmu, bagaimana cara menanggapinya Ustaz? Ajak istri antum ngaji. Susah Ustaz. Kasih dia hadiah. Dek, kita ngaji yuk, Dek. Aduh, Bang. Pulang ngaji kita makan ayam penyet, Dek. Begitu. Aduh, Bang, hari-hari ayam penyet, maunya apa, Dek? Bilang aja, bilang maunya apa. Begitu. Jadi kasih dia hadiah, kasih dia, ajak dia makan. Kalau dia suka dimsum, udah kita nanti beli dimsum. Kalau dia suka empe-empe, janjikan empe-empe. Antum yang tahu. Antum kan suaminya lebih tahu apa yang disukai oleh sang istri. Buat dia bagaimana menarik. Bagaimana dia bisa tertarik datang. Antum suaminya masalahnya. Beda dengan istri, ngajak suami itu beda, ikhwatiddin. Suami agak sedikit nekan-nekan masih bisa. Ya, Dek, ngaji yuk, Dek. Aduh, Bang. Ah, bakat lambat lah nih uang belanja kalau gitu, Dek. Begitu kan. Oh, diskon lah uang belanja ini misalnya begitu. Ya, pandai-pandai ikhwatiddin. Lebih mudah suami mengajak istri ketimbang istri mengajak suami. Apa hukumnya isbal pada lengan baju? Enggak boleh. Isbal itu misalnya ini, lengan baju sampai begini. Sampai tangannya begitu. Itu enggak dibolehkan. Tapi dia tidak seperti isbalnya bawah kain sarung atau celana. Ustaz, bagaimana jika ayahnya mengharamkan anaknya mengikuti organisasi dakwah? Apakah termasuk orang yang tidak memberi izin anaknya, tetapi ia menyebutkan hal itu haram untuk anaknya? Syukron. Ikhwatiddin, yang namanya belajar itu tidak hanya datang ke majelis taklim. Kalau orang tua antum, jangan ngaji misalnya, atau jangan ngikuti organisasi dakwah ini, ya sudah gak usah ikutin. Karena kan kita gak wajib ngikuti organisasi dakwah. Gak wajib. Yang kita diwajibkan oleh Allah, yaitu mentauhidkan Allah, melaksanakan kewajibannya. Melaksanakan syariat Islam tanpa ikut organisasi dakwah, bisa. Tinggalkan itu sudah. Kok dikatakan, nah kau jangan belajar dengan Ustaz Sifulan. Jangan lagi bapak lihat kamu pergi ke masjid dakwah tuh hari Sabtu 4:30. Ustadznya itu bapak kenal kali tuh. Emang kenapa ustadznya? Namanya Ali Nur kan? Gitu. Jadi gimana? Gak usah datang. Kenapa? Kan ada malam yang lain. Ada malam Kamis, ada malam Jumat. Begitu. Taati orang tua. Taati orang tua. Gak boleh juga. Kan ada YouTube-nya. Ada streaming-nya. Ya. Karena bagaimanapun ikhwatiddin, orang tua tetap kita perhatikan. Tapi kalau dia kata gak boleh sama sekali, mau YouTube, mau apa segala macam, berarti dia menghalangi untuk menuntut ilmu. Sementara menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Itu dia. Tapi kalau masalah-masalah sunnah seperti seorang akhwat, nak, kamu jangan pakai baju hitam-hitam gini lah nak, macam kampret ku tengok, misal kata ayahnya. Udah pakai yang warna, kan ada warna coklat tua, warna biru muda, kan banyak. Atau biru apa namanya, coklat cappuccino, kan bisa. Itu harus hitam. Itu ikhwatiddin. Jadi enggak, oh mama berarti enggak sesuai sunnah mama ini ya. Jangan mama ini ahli bidah ya. Jangan, enggak boleh ikhwatiddin. Enggak boleh. Turutin aja. Kalau dikatakan, nak kamu jangan pakai cadar. Udah enggak usah pakai cadar. Ya, enggak usah pakai cadar. Karena cadar itu hukumnya sunnah. Taat kepada orang tua hukumnya wajib. Kalau dikatakan, nak kamu jangan pakai jilbab panjang-panjang begini. Jilbabmu itu cukuplah tutup kepala aja. Leher enggak apa-apa. Atau jilbabnya yang diikat-ikat, yang ikat, yang terikat leher itu loh. Maka itu baru enggak boleh ditaati. Itu ikhwatiddin ya. Terakhir. Sampai mana batasan baik terhadap tetangga? Bolehkah menghadiri acara syukuran? Misalnya anak tetangga lahir tapi kafir. Orang kafir syukuran juga? Ada ya? Apa syukurannya? Acaranya apa? Kalau acaranya di syukuran itu nanti siang-siang maling seng, misalnya begitu. Ada ibadahnya. Ya gak usah datang. Kan ada ibadahnya. Tapi kalau dia apa namanya, diundang untuk makan, sementara makannya juga gak ada masalah, itu juga karena kegembiraan dia, anaknya lahir, itu gak ada masalah ya COVID-19. Selama tidak ada di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau ada yang tadi, ada ibadahnya siang-siang maling seng tadi, maka gak boleh. Udah lah ya, capek saya. Gak ada mikrofonnya masalahnya. Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.